Mitra bisnis, dalam tulisan di koran internet, Kwi Kian Gi mengulas masalah yang dialami oleh Bank Century terkait dengan suntikan dana pemerintah sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank itu. Saat ini, kasus Bank Century memang telah memasuki babak baru dengan adanya rekomendasi dilanjutkannya penyidikan BPK atas kasus Century dari Komisi 11 DPR. Beberapa kalangan berpendapat kasus ini memang harus dituntaskan agar tidak terulang kembali di masa depan. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Kwi Kian Gi, dan untuk membahasnya segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, seingat saya Bapak juga punya pandangan bahwa kasus Century bisa saja terulang kembali di masa depan. Benar begitu ya Pak? Iya, kalau ini tidak ditangani, terjadi sebuah presiden, ya semua bank akan melakukan begitu. Jadi nanti tinggal ngeletak, jatuh, terus membuka diri ini loh, rusak, yang terseret sekian bank. Kita kan sudah mengalami cukup lama, kenapa tidak akan mengalami 5 tahun mendatang? Lantas apakah peliknya masalah dalam kasus Bank Century ada kaitannya dengan independensi Bank Indonesia, Pak Kwi? Enggak juga. Independensi Bank Indonesia itu sendiri juga lucu itu. Bank Indonesia dibikin independen dari siapa? Ketika itu kan disuruh kan, Bank Indonesia ketika disuruh independen oleh Bank Dunia. Kenapa saya tahu? Oleh karena Bank Dunia membentuk komisi yang terdiri dari 4 orang. 2 orang Indonesia, yaitu Pak Budiono dan Sultan Remy Syahdeni. Lalu kemudian yang lain dari New Zealand, Gubernur Bank Sentral New Zealand, dan saya satu dari Amerika Selatan. Saya termasuk salah satu yang dipanggil, yang diundang untuk ditanyain pendapatnya. Saya mengatakan omong kosong, independen. Nah, terus ditanya, Anda maunya gimana ya, Dewan Moneter zaman Pak Harto dulu? Saya memberi argumentasi pada saat-saat yang krusial, tidak ada independensi itu. Kenapa Bapak berpendapat seperti itu, Pak Kwi? Ya, oleh karena gubernur kan bisa diancam oleh presiden, dan selalu saya kemukakan apa yang dipidatokan oleh salah satu deputy atau salah satu gubernur Bank Sentral Amerika, Mayer namanya, Lawrence Mayer atau siapa lupa saya. Dia memberi kuliah di salah satu universitas, dia mengatakan tidak ada independensi total itu. Presiden Amerika punya pengaruh besar, bayangkan aja Bernanke kan, karena kan dekat dengan Obama. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.